إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إذا ذكرنا كجيا كتاب العقيدة الرازيين، prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun dari dua imam Ahlussunnah, dua tokoh besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ar-Razi yang kedua-duanya Ar-Razi. Ikhwani fi din a'azakumullah, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan sampai pembahasan beliau pada masalah qada wal qadar, masalah takdir. Dan disebutkan oleh pensyarahnya Syekh Rabi' hafizahullah bahwa dalam masalah takdir ada beberapa martabat. Jadi untuk mudahnya memahami takdir ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah martabatul ilm, kedudukan ilmu atau martabat ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan kemudian menuliskannya, akan mudah dipahami. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, segala sesuatu sampai akhir masa, kemudian Allah tulis di lauhul mahfuz sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala kata Nabi pertama menciptakan pena, kemudian dikatakan tulislah, kata pena, ma aktub, apa yang aku tulis, uktub ma huwa kainun ilal abad, tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka ditulis segala sesuatu yang Allah ketahui akan terjadi, ditulis oleh pena. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan martabat pertama ini sangat mudah dipahami masalah takdir. Bahkan kata para ulama, kalau ada qadariyah yang menyampaikan syubhat pada kalian, khasimhum bil ilmi. Cukup bantah dengan ilmu Allah. Cukup bantah dengan prinsip pertama tadi. Tanyakan pada mereka, para penolak-penolak takdir, menurut kalian Allah tahu atau tidak tahu yang akan terjadi? Fa in qala, kalau dia mengatakan tidak tahu, kafir dia. Bagaimana mengatakan Allah tidak tahu? Pasti akan menjawab tahu kalau memang dia masih muslim. Ya tentunya Allah tahu yang akan terjadi. Kalau tahu, apa susahnya Allah tulis di Lauhul Mahfuz, selesai. Itu takdir. Martabat kedua berkait dengan martabah yang pertama, bahwa penulisan-penulisan, ada penulisan yang global dari awal sampai akhirnya secara rinci, tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali tercatat di sana, di Lauhul Mahfuz. Tetapi ada catatan-catatan yang diturunkan setiap tahunnya dari Lauhul Mahfuz tentunya, yaitu di malam Lailatul Qadar, kata fiha yufraqul amru kullu. Pada malam itu diputuskan semua keputusan-keputusan takdir. Demikian pula ada yang ketika lahir atau ketika di dalam janin ditiupkan ruh, dituliskan pula takdir di sana. Tulis, kata Allah. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, dalam hadis yang sudah banyak kita ketahui, ketika seorang atau sesosok bayi di perut seorang ibu sudah mencapai umur tertentu, 40 hari yang ketiga, berarti umur 120 hari, maka ditiupkan ruh. Dan kemudian dikatakan oleh Allah, uktub, tulislah umurnya, tulislah rezekinya, tulislah sengsara atau bahagia. Sudah ditulis di sana. Ini juga penulisan. Kita lanjutkan sekarang. Kama anna hunaka martabatun ukhra. Di sana ada martabat lain. Untuk memahami masalah takdir adalah martabatul masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu fi hadzal kauni syai'un illa bi masyiatillahi wa iradatihi Subhanahu wa taala. Ini untuk mudah kita memahami takdir, kita harus ingat bahwa kehendak Allah enggak bisa ditolak oleh siapapun. Kehendak Allah pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga kalau ada seseorang yang mengingkari takdir, kita tinggal tanya, berarti yang terjadi itu kehendak siapa? Kalau kamu katakan itu bukan kehendak Allah, oh itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak siapa? Ini qulna a'udzubikum Allah. Cukup dengan pertanyaan itu, hancur syubhat mereka. Terbantah semua pikiran sesat mereka. Biasanya mereka imma tidak bisa membantah, wa imma menyatakan syaitan. Itu kehendak syaitan, bukan kehendak Allah. Baik. Kalau kamu anggap itu kehendak syaitan, berarti ada dua kehendak di dunia ini. Ini kehendak Allah, ini kehendak syaitan. Ya, yang jelek-jelek bukan kehendak Allah. Kehendak siapa? Kehendak syaitan. Berarti yang baik-baik kehendak Allah, yang jelek-jelek kehendak syaitan. Itu majusi. Agama majusi yang meyakini adanya dua Tuhan. Tuhan terang, Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Fahadah musyrikun kafir. Majusi. Lah kamu muslim menganggap ada dua Tuhan. Oh, udah tentunya semuanya ciptaan Allah. Ah, itu baru seorang mukmin. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang baik maupun yang buruk. Artinya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka setiap yang terjadi, berarti kehendak Allah. Setiap yang terjadi, pasti kehendak Allah. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fala syai'a yakhruj an masyiatihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kehendak Allah. Wala syai'a yakhruj an qudratihi. Enggak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan Allah. Semuanya di dalam kekuasaan Allah. Semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau yang baik-baik kita katakan masya Allah, ini kehendak Allah. Kalau yang jelek-jelek kita menyatakan inna lillah. Kita dari Allah dan kembali pada Allah. Tahu kalau ini dari Allah, sehingga kita harus menerimanya dengan sabar. Musibah-musibah tadi. Wa min dzalika af'alul ibad. Kalau sudah dipaham martabat yang ketiga ini, bahwa kehendak Allah pasti terjadi. Tayib, kalau begitu, perbuatan-perbuatan para hamba, dia berbuat begini, dia berbuat begini, siapa yang menghendaki? Ya kita, tayib, kamu menghendaki. Tetapi bisa terwujud, bisa terjadi dan berhasil atas kehendak siapa? Allah. Dan itu dalam Al-Quran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Artinya manusia tidak menyendiri dengan kehendaknya. Tapi di sana ada takdir yang menakdirkannya. Tanpa takdir enggak akan terjadi. Tanpa takdir Allah hanya khayalan. Saya punya kehendak kok. Tapi kehendakmu mana? Ya ini kehendak saya. Coba wujudkan. Kalau terjadi itu karena takdir Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak menakdirkan, walaupun kamu berkehendak, enggak akan terjadi. Pasti gagal. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, oleh karena itu diajarkan kita untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Tanpa takdir dari Allah, tanpa dukungan dari Allah, enggak akan bisa. Kita enggak punya kekuatan apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa. Walaupun kita sudah bertekad bersungguh-sungguh, ketika melangkah gagal kalau Allah tidak menghendaki. Maka jangan lupa, di samping usaha yang zahir, di samping usaha kita, kita harus ada doa pada Allah, meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping usaha yang zahir, ada usaha yang batin, yaitu doa. Itu juga usaha. Ya Allah, mudah-mudahan aku diberi taufik, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, ila akhirih. A'malul ibad makhluqatun lillah. Berarti terpahami sekarang bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan para hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya makhluqah, diciptakan. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari rahimahullah punya kitab khusus Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Perbuatan para hamba makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa ma'a annaha makhluqatun lillahi faqad manaha Allahu al-mukallafina al-'uqul. Walaupun semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk para hamba ini akal-akal, pendengaran-pendengaran, penglihatan-penglihatan, kemampuan-kemampuan, kehendak-kehendak. Wa hadhil umur yuhasibuna bisababiha fayati al-amal as-salih biikhtiyari. Maka dengan semua yang Allah berikan dari perangkat-perangkat tadi, akal, pendengaran, penglihatan, kemampuan, kehendak, itu yang dihisab, itu yang dihitung oleh Allah. Orang tadi berkehendak berbuat baik, tapi ternyata Allah takdirkan gagal, tetap dicatat keinginannya sebagai amal saleh. Mengapa? Karena itu masalah takdir, masalah berhasil tidak berhasil. Tapi engkau menghendaki kebaikan, dapat pahala. Sebaliknya mereka-mereka yang berbuat jelek atas kehendaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dia berhasil, tetap dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia punya kehendak, menginginkan. Maka itu yang dihisab. Pendengaran, penglihatan, akal. Wa yatil amalu sayyi bi ikhtiyari, berarti ketika terjadi amalan baik yang dia kehendaki. Ketika terjadi amalan jelek yang dia kehendaki, itu dihisab, dihitung oleh Allah, ada pahala, ada dosa. Tetapi kalau ternyata laisa biikhtiyari, bukan dengan kehendaknya, maka itu yang ma'fuun anhu, dimaafkan, karena bukan kehendaknya. Istilah kita tidak sengaja. Takdir, saya maunya begini, ternyata terjadi seperti itu, dimaafkan. Ma'fuun 'anhu. wala munafa baina masyiatillahi ta'ala wa baina kaunil ibad fa'ilin. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Cukup kita satukan di dalam satu ayat tadi. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Fal 'abdu wal mu'min wal kafir wal barr wal fajir. Maka hamba itulah yang dijuluki sebagai orang yang beriman, orang kafir, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jelek. Hamba itulah yang dijuluki orang yang salat, orang yang puasa, orang yang sajid, orang yang berdusta, orang yang jujur. Itu orangnya yang disifati. Jangan seperti Jabriyah. Ketika beriman pada takdir katanya, tetapi dengan salah. Katanya beriman pada takdir, tapi dengan salah. Dengan mengatakan, berarti perbuatan para hamba ini perbuatan Allah. Jangan dicerca. Karena Allah yang menakdirkan, maka amalan soleh itu perbuatan Allah, amalan kafir perbuatan Allah juga. Berarti tidak ada amalan yang jelek. Semua amalan Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Apa akibatnya? Kata mereka, jadi semua manusia baik. Yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang saleh, yang jujur, yang dusta. Semuanya orang-orang baik karena menjalankan takdir Allah, katanya. Ini agamanya majanin. Agamanya orang-orang gila. Orang-orang stres. Apakah ada aliran seperti itu? Ada. Bahkan Rasulullah SAW al-afiyah, ada pengikutnya namanya Jabriyah. Bahkan ketika tokohnya mendapati istrinya berzina dengan budaknya, marah dia, lupa sama agamanya. Marah pada istrinya. Kata istrinya, apakah kau lupa bahwa ini perbuatan Allah? Bukan aku, mana kuasa aku menentang perbuatan Allah, katanya. Astagfirullah, saya keliru, saya salah. Saya maafkan engkau wahai istriku, dan saya bebaskan engkau wahai budakku. Budaknya dipertekan, dibebaskan. Bisa dibodohi oleh istri dan budaknya. Ikhwan ibn a'azakullah, hadhihi Jabriyah. Tidak demikian agama Islam. Enggak demikian ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada takdir bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu secara global. Kita tidak tahu rincian-rinciannya. Tetapi ketika si fulan berbuat, si alam berbuat, maka dihukumi perbuatan itu perbuatan si fulan. Kalau dia berbuat baik, berarti dia orang baik. Kalau berbuat jelek, berarti dia orang jelek. Kalau dia mukmin, dikatakan dia yang mukmin. Kalau dia kafir, maka dia kafir. Tapi kita imani semua itu biqadaillahi wa qadari. Semua kehendak Allah. Allah menghendaki adanya orang kafir. Lihikmatin. Karena untuk hikmah. Lau sya'allah. Kalau Allah kehendaki. Laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki. Kata Allah, aku bisa menjadikan kalian satu ummah. Semuanya beriman. Bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi sengaja dengan kehendak Allah dibiarkan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah menyatakan wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Silakan. Qala. Kemudian Allah terangkan kalau ini jalan menuju surga dan ini jalan menuju neraka. Kemudian dibebaskan mereka berbuat. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka adalah dinisbatkan kepada mereka sendiri. Tetapi kita beriman bahwa semua itu terjadi karena takdir Allah SWT dan keduanya tidak bertentangan. Dan bisa bagi Allah karena al-qadaru qudratullah. Karena yang namanya takdir itu memang kekuasaan Allah. Qudratullah. Jangan dibayangkan dengan usaha makhluk. Masa sih? Aku menentukan tapi dia boleh milih. Bagaimana? Ya itu kamu, makhluk. Kalau Allah SWT bisa bagi Allah. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah, kehebatan Allah, qudrah, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa bagi Allah taala. Silakan, kata Allah. Engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Tapi mereka ketika berbuat begini begini begini enggak keluar dari apa yang sudah Allah kehendaki, enggak keluar dari yang Allah sudah ketahui. Qala yuqabilul qadariyah jabriyah. Oleh karena itu muncul di samping qadariyah ada jabriyah. Ada dua jenis. yang mereka menisbatkan perbuatan-perbuatan ini kepada Allah Taala. Wal ibadu amiluna wallahu khaliquhum wa khaliqu a'malihim. Maka perbuatan-perbuatannya tetap perbuatan hamba, tetapi Allah yang menakdirkannya dengan takdir Allah terjadi. Wa hum mukallafun, dan mereka mendapatkan taklif, perintah-perintah dan larangan-larangan. Wa hum mas'ulun, dan mereka akan bertanggung jawab. Yaumul qiyamah akan ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Wa hum ma'murun, mereka diperintah. Wa hum manhiyun, mereka dilarang. Wa humul ladina yujazawna ala amalihim, dan mereka yang akan dibalas nanti perbuatan-perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Falqadariyah yaqulun, maka qadariyah berkata, af'alul ibad ma yakhluquha Allah kharijatan an masyiatillah. Qadariyah, aliran sesat qadariyah, berkata Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba, kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Allah tidak menghendaki, bahkan semua ini bukan kehendak Allah, kehendak kita sendiri. Astagfirullah. Ini bahaya. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Yani anna lillahi andadan yaf'aluna asya'a huwa la yuriduha fayaf'aluna biduni iradatih. Berarti menurut qadariyah ada tuhan-tuhan lain yang memiliki kehendak. Karena dikatakan ini bukan kehendak Allah. Berarti siapa? Ya, kita sendiri. Berarti kamu anggap diri kamu Tuhan yang menghendaki sesuatu dan terjadi. Kun fayakun. Astagfirullah. Sudah pernah kita kisahkan badui yang kehilangan untanya. Nanyanya sama qadariyah. Salah alamat. Wahai Tuhan, aku lihat engkau berpenampilan seperti ulama, penampilan seperti ulama, orang berilmu, alim, gini. Untaku hilang, tolong doakan supaya untaku ketemu kembali. Si qadariyah ini angkat tangannya dan berkata, ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini, kembalikanlah kepadanya. Kata orang tadi, sekarang saya tambah yakin, untaku gak akan kembali. Kata si badui, orang kampung ini, sekarang aku tambah yakin bahwa untaku gak akan kembali. Kenapa kamu ngomong begitu? Tadi kamu bilang Allah tidak menghendaki untaku hilang. Nyatanya untaku hilang kok. Berarti kehendak Allah tidak terjadi dong. Allah gak kehendak hilang, nyatanya hilang. Nanti ketika Allah kehendak kembali, ya gak akan kembali. Dia kecewa dengan cara doanya orang ini. Berarti memang qadariyah ini ajhal minal badui. Lebih bodoh dari orang badui. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yakunu bi hadzal qaul illa ma aradahu wa sya'ahu. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah dan karena memang Allah inginkan terjadi. Li anna hadza mulkuhu, karena semua ini langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba makhluk-makhluk Allah. Wa in fa'alu fa inna fa'alahu raji'ah wa makhluqah. Kalau mereka berbuat begini begitu semuanya dengan takdir dari Allah. Karena Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Apa ada ayat seperti itu? Belum pernah baca. Belum pernah baca ayat seperti ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Atau yang lebih jelas, wallahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kulli syai', kul segala, seluruh, maka tidak ada kecualian, seluruhnya. Bagaimana kalau ini ciptaan Allah? Bagaimana kalau ini ciptaan Allah? Kalau ini sampai bagaimana kalau berubah ke manusia? Masuk kul atau tidak masuk kul? Masuk dalam kullu syai. Segala sesuatu. Langit, bumi, ciptaan Allah. Makhluk-makhluk, ciptaan Allah. Angin, awan, ciptaan Allah. Batu, kerikil, daun, ciptaan Allah. Sekecil-kecilnya makhluk, ciptaan Allah. Tapi sama pada bagaimana perbuatan hamba. Jauh. Tidak ada pilihan lain. Kalau kamu menyatakan ciptaan Allah, berarti sesuai dengan ayat kullu syai. Allahu khaliqu kullu syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau engkau menyatakan bukan, maka ada pertanyaan kedua. Lantas ciptaan siapa? Ciptaan orang tadi tanpa kehendak Allah? Tanpa kehendak Allah? Berarti engkau menganggap sejajar kehendak Allah dengan kehendak manusia? Berarti engkau menganggap ada Tuhan lain selain Allah Taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti kullu syai minal aqwali wal a'mali wal ajsam wa kullul mawjudat Allahu khaliquha. Kalau dikatakan segala sesuatu ciptaan Allah, berarti segala sesuatu, apakah dalam bentuk perbuatan-perbuatan, dalam bentuk ucapan-ucapan, dalam bentuk ajsam, jisim-jisim, wa kullul mawjud, semua yang ada, semuanya Allah yang ciptakan. Ucapan, terus ucapan. Pernahkah kamu membaca sesuatu, menyebutkan kalimat, enggak keluar. Keluarnya kalimat setelahnya. Pernah? Kenapa itu? Karena bukan kau yang menciptakan. Sehingga kau ingin, tapi Allah tidak ingin. Allah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ibadu fa'iluna li'amalihim biikhtiyarihim. Sedangkan para hamba mengamalkan dengan kemauan mereka, tetapi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yuqabilul qadariyah al-jadriyah. Yang menandingi kesesatan qadariyah adalah lawannya. Yang satu ekstrem ke kanan, yang ini ekstrem ke kiri, yaitu jabriyah. Yaqulun, mereka berkata, innal 'abda la yaf'al syai'an, bahwa seorang hamba tidak melakukan apapun. Walaisal fa'il, bukan pelaku. Allahu huwal fa'il li kulli syai'. Allah lah pelakunya segala sesuatu. Orang ini mencuri, bukan dia yang mencuri, Allah SWT. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kekurangan ajaran qadariyah. Wa af'alul 'ibad innama hiya af'aluhu fahum majburuna 'alayha. Katanya bahwa hamba-hamba ini dipaksa oleh Allah. Dipaksa untuk berbuat baik jadi baik, dipaksa berbuat jelek jadi jelek. Wal khalaiq minal jinni wal insi la iradata lahum. Manusia, jin dan seluruh makhluk-makhluk tidak punya kehendak apa-apa. Allah takdirkan dia berbuat begini, Allah takdirkan berbuat begitu, seperti wayang. Wa innama hiya musayyaruna. Mereka semua ditentukan, diatur dan dipaksa. Wa inna harakatihim misla harakatil asjari tuharikuha riyah. Katanya bahwa gerakan-gerakan manusia ini semuanya seperti gerakan pohon-pohon, gerakan daun-daun ketika bergoyang-goyang. Bukan kemauan pohon itu, tapi ada yang menggerakkannya dari luar. Demikian pula manusia, bukan kehendak dia, tapi Allah yang memaksa dia berbuat begini-begini. Astagfirullah. Hada dalalun mubin. Qaddahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Hada kadibun. Wa yukhaliful waqi'. Ini dusta dan menyelisihi kenyataan. Alhamdulillah. Agama ini dinul waqi'. Agama yang sesuai dengan nalar dan kenyataan. Bukan agama khayal. Agama yang benar-benar real. Kenyataannya kamu yang berbuat kok bisa dikatakan oleh berbuat. Hanya saja ahli sunnah menyatakan kamu berbuat, tetapi engkau enggak akan bisa berbuat seperti itu tanpa takdir Allah. Itu maksudnya. Manusia berbuat dengan keinginan mereka masing-masing. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Itu mereka yang memilih, mereka yang mencari jalannya, mereka yang menginginkannya. Tetapi apakah bisa terwujud keinginan mereka tanpa takdir Allah? Tidak mungkin. Berarti semua di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan itu mudah dipaham. Alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Al-amal al-ittirari yakhtalif tamaman min al-amal ikhtiyari. Amal yang sifatnya ittirari sangat berbeda dengan amal yang sifatnya ikhtiyari. Ittirari itu terpaksa. Ikhtiyari sengaja memilih. Beda atau tidak berbeda? Berbeda sangat. Ya kalau seseorang ingin berjalan silaturahmi ke rumah fulan, tiba-tiba kecelakaan di jalan, jelas itu kehendak, bukan kehendak dia. Itu namanya ittirari, terpaksa. Terjadi keterlambatan, terjadi kesusahan, terjadi ini, terjadi itu. Tetapi kalau dia berangkat ingin silaturahmi, siapa yang memilih? Dia. Amal apa itu? Amal ikhtiyari. Maka dapat pahala. Dapat pahala karena dia berikhtiar. Maka intinya, takdir tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Artinya, ikhtiar itu tidak bertentangan dengan iman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Dan berusaha. Berikhtiarlah. Karena kamu gak tahu apa yang akan ditakdirkan sebentar lagi. Apalagi hari esok. Nanti, menit ke depan, apa yang akan terjadi kita gak tahu. Maka beramallah, beramallah. Ketika beberapa sahabat datangnya Rasulullah, bukankah ini semua sudah ditulis? Iya, kata Nabi. Bukankah pena telah diangkat? Iya. Bukankah lembaran telah kering? Iya. Fafima al-amal. Kalau gitu untuk apa beramal? Kata Nabi, i'malu fasayara Allah amalakum. Kullun muyassar li'amalihi. Kata Nabi Rasulullah SAW, berupaya, beramal, Allah akan melihat usaha kalian. Berusahalah, beramal, Allah akan lihat bagaimana usaha kalian. Dan masing-masing akan dimudahkan kepada jalan yang sudah Allah takdirkan. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, mudah. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti akan terjadi kegagalan-kegagalan. Karena bukan kehendak Allah. Tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sehingga barakallahu fiikum, berharaplah kepada Allah agar kehendak-kehendak kita yang baik, kehendak-kehendak kita yang saleh, kehendak-kehendak kita untuk meniti jejak salafus saleh, mengamalkan Quran wa sunnah, berdoa semoga mendapatkan taufiq dari Allah. Dan itulah yang selalu kita ucapkan, ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, bimbinglah kami, hidayahi kami, tunjuki kami terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ini juga sama keyakinan bahwa Allah yang membolak-balikkan hati. Kadang beriman, kadang tak kafir, kadang dia sesat, kadang menyimpang. Maka mengerikan sekali kalau hati kita dibolak-balikkan oleh Allah, maka kita minta pada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, tetapkanlah hati kami di atas keimanan. Ila qala, dikatakan, wa kullu insan bal hatta al hayawanat تفرق بين الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية. Semua makhluk-makhluk, termasuk binatang-binatang, mereka mengalami dua amalan. Amalan ikhtiariyah dan amalan iddirariyah. Ada amalan yang mereka memang inginkan, manusia dengan akalnya, binatang dengan nalurinya, ada yang mereka pilih. Tetapi ada pula yang iddirari, yang terpaksa harus terjadi. Ketika mereka menginginkan sesuatu, Allah takdirkan lain. Ketika mereka menghendaki yang ini, ternyata Allah takdirkan gagal. Maka itu kejadian itu. Semua mengalami dan itu berbeda sangat jauh. Oleh karena itu, kembali pada Jabriyah, kesesatannya sangat nyata. Menganggap semua istirahat itu. Semua istirahat itu. Enggak ada yang kamu memilih, enggak ada. Semuanya Allah yang memilihkan. Kamu dipaksa semua. Ini terpaksa, terpaksa. Yang muslim terpaksa muslim, yang kafir terpaksa kafir, yang berbuat baik terpaksa berbuat baik, yang berbuat jelek terpaksa berbuat jelek. Hadza jahlun wa dalalun. Ini kebodohan dan kesesatan. Nasallahu alaihi wa sallam wa al-afiyah wa al-hidayah wa rahmah. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kaitannya dengan pengamalan kita atau kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan, bahwa beriman pada takdir ini memberikan sekian konsekuensi. Yang pertama, kita harus di samping berusaha harus tetap berdoa pada Allah, karena usaha kita belum tentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mintalah agar Allah menghendaki apa yang kita kehendaki. Artinya kita mendapatkan taufik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita gagal, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga dia tidak kecewa dan tidak putus asa dan kemudian semangat untuk berusaha kembali. Yang kedua. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, hatta la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian jangan kecewa, terlampau kecewa karena apa yang hilang dari kalian. Katakan ini sudah takdir Allah. Qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Sehingga kita bisa sabar. Yang ketiga, kalau berhasil, jangan terlalu GR, kederasa, kemudian sombong, mengatakan hadza min ilmin indi, ini karena ilmuku. Jangan. Tetapi katakanlah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau bukan karena Allah saya enggak akan berhasil. Alhamdulillah, kalau bukan karena bantuan Allah, aku enggak akan bisa apa-apa. Ini karena beriman pada takdir. Sehingga dia tidak terlalu GR. Tidak seperti Qarun. Sehingga ketika dia berhasil mendapatkan sekian banyak keuntungan-keuntungan dunia misalnya, dia akan bersedekah. Enteng. Ini dari Allah. Maka dia kembalikan. Atau dia sedekahkan rezeki yang Allah berikan. Adapun mereka yang lupa kepada takdir, ketika gagal, kok gagal? Padahal saya sudah begini, padahal saya sudah begitu, saya sudah hati-hati, saya sudah hitung dengan demikian-demikian. Lupa dia tentang takdir Allah. Maka akhirnya stres. Demikian pula ketika berhasil, wah sombong, ujub binafsihi, ini karena karyaku, ini karena ilmuku, ini karena kehebatanku. Akhirnya ketika disuruh sedekah, Qarun menolak. Sedekah, ini kan aku sendiri yang mencari, aku yang begini, aku yang begitu. Lupa kalau semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, hikmah-hikmah ini akan ada pada seorang yang beriman pada takdir. Hikmah-hikmah yang baik ini akan hilang kalau takdir tidak diimani. Wassalamu alaikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته